wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqih lana hikmataka ya Allah wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam hadis sahih riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtur, jangan marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Ini hadis yang sangat pendek tapi menjadi peringatan besar dan juga informasi penting. Orang-orang yang serius bisa mengendalikan amarah, surga terbuka menjadi lebih mudah, dan orang-orang yang tidak serius mengendalikan marah ini terancam sulit masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, periksalah salah satunya adalah sifat perilaku emosional diri kita. Prinsipnya orang marah itu karena dia tidak siap dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan. Ingin rapi, berantakan, marah. Ingin tenang, ada yang ribut, marah. Semakin tidak sanggup mengendalikan diri menghadapi yang tidak cocok, lahirlah perilaku yang buruk. Seorang pemarah dari segi raut muka saja sudah jelek. Benar? Mata melotot, wajah menyeringai, merah membara, gigi kemelutuk, tangan mengepal, dandan staker kebok, pemarah gak ngepek. Jadi kepada para pemarah tidak usah dandan, tidak ada gunanya. Dari segi perkataan, pemarah itu kata-katanya sangat berbahaya. Pemarah ada kecenderungan kata-katanya bisa jadi musyrik, bisa jadi mengeluarkan kata-kata kekafiran. Saya garido, Allah itu tidak adil. Nah, itu dari mana? Allah itu tidak adil, kenapa ini menimpa saya? Itu sudah buruk sangat kata. Kata-katanya cenderung kasar, rendah, keji, bahkan jorok. Keluar kata-kata yang tidak berpendidikan dari mulutnya. Benar? Dasar anak setan. Berarti dia setan asli. Karena yang diomongin anaknya sendiri. Dari segi akal sehat, orang-orang pemarah, makin pemarah, akalnya makin berkurang. Akal sehatnya yang ada adalah nafsu. Nafsu ujungnya adalah zalim. Makanya orang marah walaupun dekat tetap teriak. Suami istri yang bertengkar, segitu dekatnya tetap teriak. Karena waktu marah kurang pendengaran. orang marah perilakunya cenderung zolim. Pintu banting, handphone lempar pada belum lunas. Kucing lewat sepak, gak ada salah. Orang yang marah perbuatannya sangat-sangat cenderung zolim. Orang marah secara kesehatan bermasalah karena detak jantung menjadi lebih cepat, wajah merah membara. Jadi kalau tekanan darah meningkat, sedang pembuluh darahnya sempit dan lapuk, bisa stroke, bisa jantung, begitu. Para pemarah itu orang-orang yang tidak sehat lahir batin. Ini biasanya porsi ini. Masa bukan ya? Biasanya saya duduk segini. Teruskan. Orang marah keputusannya tidak pernah adil. Keluarkan dia dari sini sekarang juga. Pergi kamu nak. Bapak tidak mau lagi lihat kamu di rumah ini. Begitu. Sudah kita pisah saja. Cerai sekarang juga. Tuhan. Binasa hati. Begitu. Kalau dia tidak bisa dibina, binasakan. Itu guru ya, Pak. Marah akan menghancurkan pahala karena omongannya tidak terkontrol. Ini ibu, ibu yang melahirkan kalian, jerih payah ibu. Nah, hilang pahala. Tanpa saya di DKM ini semuanya sesak. Saya. Nah, hilang pahala. Dengan marah orang-orang tidak ada yang suka. Istri sangat mengharapkan suami selalu lembut kalau suaminya pemarah. Ya, nggak usah pulang lama, main lembur aja. Uangnya yang datang bertanya di kantor. Kalau istri pemarah, suami cenderung lembut, ya. Atau itikaf. Daripada ke rumah, ketemu dengan orang yang melukai hati, tidak mau. Anak yang orang tuanya pemarah cenderung diam, pasif, nggak mau bicara, tidak ada curhat, ya buruk, ya paham, ya. Tapi di luar, kalau pemarah tuh nggak ada yang mau curhat. Kalau guru pemarah, tidak diharapkan kehadirannya di sekolah. Semakin sering guru bolos, semakin nyaman suasana. Kalau pemimpin pemarah, dengar, dia tidak akan bisa memimpin dengan baik. Karena bagaimana memimpin orang lain, memimpin dirinya sendiri saja tidak sanggup. Memimpin mulutnya saja tidak sanggup. Saya dengar ada kepala daerah, wakilnya atau apa yang marah-marah saja. Hakku yakin tidak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik itu adalah yang bisa menggerakkan yang dipimpin pakai hati. Kalau orang hanya nurut dan pakai hati, dia tidak akan pernah melakukan yang terbaik. Pemarah akan ditakuti, tidak akan pernah dicintai, apalagi disegani. Oleh karena itu, ibu-ibu pemarah itu ibu-ibu yang belum berhasil jadi ibu yang benar. Karena marah itu sikap primitif. Kalau orang tingkat kematangan kurang, keluarnya marah. Karena itu senjata yang paling primitif. Ya, makin kuat iman, makin soleh, makin bisa mengendalikan marah. Tapi makin lemah iman, ya standar saja. Orang yang pemarah itu orang yang enggak punya kata-kata yang baik, gak punya hati yang baik, pikiran yang baik, ya keluarnya marah lagi, marah lagi. Gak usah pintar untuk jadi marah, ya. Tapi menahan marah belum pintar. Betul? Orang sakit dengan orang sehat, gampang marah yang mana? yang sehat, yang sakit. Betul, Bu? Iya. Anak juga kalau lagi sakit cengeng, benar? Sama. Ibu lagi sakit gigi, lalu sesak napas, ambeien, asam urat, di kamar ibu ngomong-ngomong. Cepetan marah yang mana, preman atau orang soleh? Jawab hadirin. Nah, jadi yang marah itu mirip. Maka kita harus tahu cara mengatasi marah. Ini lagi ngomong gini macam-macam pikiran. Kata istrinya, ya Allah, untung suami saya datang ke pengajian ini. Mudah-mudahan dia segera sadar. Pada saat yang sama suaminya tuh pikirannya begini, Allahu Akbar, inilah materi yang saya butuhkan. Semoga istri saya bisa menyimak dengan baik. Besar kemungkinan pulang dari sini dua-duanya gak robot. Karena yang dipikirkan adalah orang lain. Padahal yang harus kita lupa adalah diri kita sendiri. Siapapun yang ingin orang lain berubah, kuncinya adalah rubahlah diri kita sendiri. Jadi kalau ibu ingin anak gak pemarah, sederhana, ibunya jangan galak. Diam anak, ini juga diam ibu. Sama, sebab yang ngajarin ibunya. Anak itu melihat ibu bapaknya sebagaimana ibu bapaknya melihat anaknya. Kalau anak sering melotot, nah, karena kita lah yang sering melotot. Jadi jangan nyalahkan anak, karena anak itu belajar dari orang tua. Anak saya itu pelit sekali, Pak. Ya, sudah. Siapa gurunya? Teruskan. Kiat. Oh, dari segi pahala, orang yang marah, pahalanya habis dibayarkan kepada orang yang dia marahi. Berbahagialah para pembantu yang majikannya galak. Di akhirat nanti panen. Kalau marah tuh kita nyakitin, zalim, pahala kita dikasihkan, kemudian dosa orang yang kita sakiti bisa diambil oleh kita dan dibayaran dari pemarah. Jadi para pemarah itu benar-benar apes. Kesehatannya hancur, kedudukan di sisi Allah hancur, di dalam pandangan orang juga hancur. Bu, Ma, mau punya suami pemarah? Jawab, mau. Ya mantap jawabannya, mau. Apalagi suami yang bayar. Dan ibu kalau wanita sudah hilang kelembutannya, hilang keindahannya. Wanita itu sudah diatur oleh Allah lebih lembut daripada lelaki. Suaranya aja lebih keras. Coba kalau ada ibu-ibu, assalamualaikum, itu berbeda perasaan suaminya. Atau ada ibu-ibu di rumah tuh angkat besi, udah beda perasaan. Mau punya istri seperti itu, Pak? Ya. Jawab, nah. Ya. Beda mau, ya. Di rumah teh panco aja istri. Jadi oleh Allah diciptakan laki-laki itu merindukan, karena laki-laki lebih bertarung dalam kehidupan ini lebih keras. Nah, jadi kalau pulang ke rumah itu rindu wanita yang menyejukkan. Benar atau Pak? Ya. Jawab kalau benar, benar, kalau tidak, tidak. Benar. Jangan suka langkah jelas gitu ya, Pak. Jangan bikin saya marah, Pak. Ibu, jangan hilangkan andalan wanita, kelembutan. Kalau kelembutan sudah hilang, dalilnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmati minallah lintalaku. Walau kunta faddan ghalidzal qalb lan faddu min haqli. Sekiranya engkau bersikap keras, bersikap kasar dan berhati keras, lan fatu min hauli, niscaya orang akan menjauh dari sisi. Para pemarah hatinya keras, sikapnya kasar, orang maunya menjauh. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Satu, resep yang pertama, kalau kita sudah jengkel, marah, yang pertama harus zikir. Zikirnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu zikirnya. Jadi bukan astagfirullahaladzim. Tidak dilarang, tapi sunnah Nabi itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita sudah mengucapkan zikir tersebut, insyaallah akan lebih dijinakkan, karena setan itu menggunakan orang yang marah itu menjadi sangat efektif. Orang yang marah itu seperti sepak bolanya setan. Kata setan, monyong kamu, monyong, gampar, gampar, wajar, terus aja. Dan orang-orang yang marah itu gak punya benteng. Makanya pemarah itu adalah orang yang sangat lemah. Saya bacakan hadisnya. Sesungguhnya aku mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, niscaya marahnya akan hilang. Ini hadis sahih, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Rasul ketika melihat seseorang yang sedang marah. Hadis lainnya adalah, apabila seorang marah kemudian membaca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, maka marahnya akan reda. Ini hadis sahih. Jadi Pak, kalau sudah mulai nyeluk, jengkel, maka yang keluar dari mulut adalah a'udzubillahi minasyaitonir. Ada yang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu gak cocok ya, karena itu marah dalam versi soleh yang bagus semua a'udzubillahi minasyaitonir. Tapi a'udzubillahi minasyaitonir, tetap itu juga galak. A'udzubillahi minasyaitonir. Pas nyok kesini ya, jengkel ke suami, jengkel ke anak, atau apa aja yang bisa bikin marah, ingat, ini setan lagi ngelingkup di sini. Ibu kalau lihat anak marah, ayo untuk bilangin setan rajin. Kata anaknya, ya ibu dong ya, jangan nyeruan. Dua, yang kedua resepnya adalah, idza qadima ahadukum falyaskut. Jika apabila salah seorang di antaramu marah, falyaskut, diam. Jadi jangan ngomong, karena kalau udah mulai ngomong itu kayak ganjal seperti bola salju yang menggelinding, makin besar. Orang yang marah itu pikirannya cuma pengen puas nafsunya. Nanti dia ngomong, dengerin gak nih? Dengerin gak kata-kata ibu? Kamu denger gak? Dengar bu. Berarti kamu ngomong sama orang tua ya? Padahal disuruh ngomong. Lihat ibu, lihat. Apa kamu ngomong? Semuanya juga maco. Kalau orang udah marah, dia akan memerlukan apapun selain memuntahkan kekesalannya. Nggak perlu jawaban, kalaupun jawaban, kalau dia dimarahin dia, kenapa diam aja? Jawab. Habis mau jawab apa? Kan udah ibu juga udah tahu kalau saya jawab pasti saya salah. Tuh, ibu lagi kan yang salah. Ibu lagi. Pak, gimana? Dia lebih cantik dari saya atau dia? Ya ibu lah yang cantik. Bohong. Ya kalau gitu dia yang cantik, dasar suami jahat. Gitu aja. Mesti apa? Diam aja. Ya. Belum. Pak. Oh istri ngambek biarin. Dan juga Denny juga gak beres kan. Tekniknya gini ya. Kalau ada yang begini, Sep. Tuh, diam. Tuh, sep. Nah, ini tekniknya. Tangkap aja. Bapak tadi capek, Ibu. Nyari nafkah tuh gak gampang. Apalagi jangan kayak gini, udah mati. Terus kata Ibu, saya juga jadi istri lebih capek, Pak. Memang, tapi berantem. Iya, Pak. Iya, saya ngerti. Saya ngerti Bapak udah luar biasa capeknya, udah susah. Nah gitu, Bapak tuh gak perlu apa-apa. Cuma asal ngerti aja ngerti. Ya, saya makin paham kenapa tidak mudah jadi seorang kepala keluarga. Nah, gitulah ya. Sebetulnya Bapak tuh lumayan ya, ada sekepok gitu. Lalu, kok kakihan, kakihan, kakihan. Jangan suka ngeladenin, apalagi yang marah pakai telepon. Gimana? Jauhin teleponnya. Kira-kira 10 menit. Pak, mama, putus-putus. Kalau ini ulangi lah. Jangan, awas. Jangan, ya. Biasanya ditanggung Ustaz. Ya. Jika ketika akan hukum falyas put diam. Ini hadisnya hasan. Jika kalian marah, diam. Ketiga, diam itu jangan diam pasif karena ada lagi yang ketiga. Jadi jengkel marah, pertama bunyi apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahan dari bicara apapun yang ingin memuntahkan kemarahan. Dan yang ketiga adalah ambil posisi yang lebih rendah. Jadi Rasulullah mengingatkan begini. Ini dari Abu Dzar. Jadi suatu saat Abu Dzar itu digurauin oleh teman-temannya. Ayo siapa yang bisa nyambut rambutnya Abu Dzar? Ini hadis hasan, ya. Ada yang nyambut otak dicopot. Nah, Abu Dzar kan kepalanya dijitak itu marah. Tapi beliau terus udah gitu langsung duduk. Udah gitu berbalik. Agak heran, Abu Dzar kenapa begini? Nah, apabila kalian marah dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Karena dengan marahnya bisa hilang. Kalau belum juga hilang, Anda akan mengambil posisi tidur. Ini hadis riwayat Ahmad Sahih. Jadi, kalau ada masalah itu, cepat ganti posisi. Ada ulama yang menafsirkan kalau kita berdiri pukulnya jadi gampang, makanya duduk. Kalau duduk sudah susah mau ngejar, apalagi berbalik gini-gini sendiri kan malu. Tapi yang proporsional lah ya. Tiba-tiba itu di dapur mah lagi apa jengkel. Tapi bagus juga kan di kantor, bos di kolong meja rapat, bos. Tapi para sahabat Nabi mengamalkan ini hadir. Jadi kalau ada yang bikin jengkel, dia ambil yang sekitar rajin, terus duduk. Kalau ambil yang sekitar rajin, terus kalau masih belum kerja, berbalik. Empat. Teknik yang keempat kalau kita marah, kalau masih belum juga reda, ingat hadis tentang setan itu ya, bahwa kalau orang marah, itu marah itu dari setan, setan itu dari api, maka dibasahinya dengan air wudhu. Jadi berwudhu, bahkan Muawiyah itu pernah suatu saat, hey, Amirul Mukminin, 2 bulan nih gaji belum dibayar. Langsung marah. Kalian lihat di sini. Langsung pergi dulu itu Amirul Mukminin. Lalu masuk lagi. Rupanya mandi dulu. Di pulau yang malam, langsung disiram dengan air wudhu dan mandi. Karena apa? Karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Marah itu sumbernya nafsu. Keluarnya marah, ujungnya zolim. Jadi kalau ada orang yang pemarah itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah, walaupun pakai dalil. Karena dalil itu tidak usah pakai marah-marah. Jadi harus gimana sih? Nah, yang bagus itu adalah tegas dan santun. Orang tegas, orang santun, itu dua pegangannya. Satu, bukti. Dua, aturan. Masih ingat cerita piring pecah? Reng, piring pecah. Kalau pemarah, bibi menghancurkan rumah tangga ibu. Gak jelas. Rasanya pecah kepala ibu memikirkan kamu. Tuh, gak jelas, gak mungkin. Lihat, darah ibu jadi darah tinggi, muncrat menjadi kepala. Mungkin. Tapi bagi adik yang nampak itu terus belum kuat. Kamu yang dasar orang kampung ibu. Padahal di kampung se-RT ya. Dia lupa. Tapi kalau orang yang tegas, preng, bing, suara apa? Selalu orientasinya bukti. Maaf bu, piring pecah. Eh, gimana ceritanya? Saya lagi kesel barusan saya banting aja. Piring keberapa? Bing, piring penghabisan bu. Eh, sini dulu. Jadi udah 10 lusin nih. Pas bu sekarang. Pas. Bi, ceritakan perjanjian kerja waktu mau kerja di rumah ibu. Kalau piring, pisin atau gelas pecah 10 lusin, berarti saya harus pindah kerja. Gak boleh kerja di sini. Itu kesepakatan kita ya, Bi. Iya. Udah 10 lusin, udah. Berarti hari ini hari terakhir Bi kerja di rumah saya. Bi, maaf ya, gak saya perpanjang. Tapi ini lumayan ada uang. Sebelum Bibi dapat kerjaan, mudah-mudahan manfaat uangnya. Bi, makasih ya. Selama seminggu Bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan mudah-mudahan Bibi punya tempat kerja yang lebih baik. Yang piringnya terbuat dari baja semua. Itu mana? Ya. Teman dari baja semua. Gitu. Ayo, harus punya program menahan marah. Pertama, pahala ahli menahan marah luar biasa. Ya, dalam hadis yang juga hasan atau sahih, nanti di akhirat tuh bisa memilih bidadari di bidadara lah kalau buat ibu-ibu ya. Pokoknya mah pahalanya luar biasa, manis, nikmati. Jadi suatu saat ada yang berkelahi, maaf, suatu saat ditanya orang yang kuat itu yang bagaimana? Orang kuat itu bukan mengalahkan lawan, tapi al-ladzi yang berikut nafsahu indal ghadab. Justru orang yang perkasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah. Kurus bisa mengendalikan marah, wah jauh lebih perkasa daripada orang yang keker tapi kerjanya marah-marah. Enggak apa-apanya. Para pemarah itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang kerjanya ditipu setan. Para pemarah itu orang-orang yang kurang terdidik hatinya, ya, tidak bijak, kurang intelektualnya. Walaupun gelarnya tinggi, tapi pemarah dia enggak ngerti itu tentang kehidupan. Makanya Rasulullah SAW selalu menganjurkan la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Apakah Rasul pernah marah? Marah, tapi marahnya Rasul simpel, wajahnya merah dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang baik. Suatu saat dalam perang Hunain, sesudah peperangan berakhir, kan orang-orang dari Mekah dikasih gonimahnya banyak. Orang-orang Medina bicara gini, itu Nabi kalau udah ketemu kaumnya mereka kasih banyak. Oh, Rasulullah marah. Marahnya begini, jika Allah dan Rasul yang dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pula membawa unta dan kambing, kalian pula membawa Rasulullah. Nangis. Apalah artinya unta dan kambing? Orang Mekah pulang ke Mekah dengan membawa ghanimah, tapi orang Madinah membawa Rasulullah. Itu taubat yang ngomong jelek. Ya cukup segitu aja. Cukup ya, jangan bikin saya marah. Bagaimana kemarin pemilu sudah? Sudah. Nah, nggak usah kebanyakan mikirin hasil pemilu, dipikirin juga nggak robah. Dan yang menjamin kita itu bukan partai, yang menjamin kita itu adalah Allah. Kita mah hanya hiburan dunia aja pemilu ini. Kalau nyoblosnya benar, mudah-mudahan dapat pahala. Sekarang partai Islam kalau digabung-gabung udah paling besar sekarang ya. Tapi tidak gitu, ujiannya rada susah aku. Coba kalau digabung bisa ambil capres tuh. Tapi saya anjurkan Bapak jangan mau kalau dicalonkan jadi capres. Ya Pak ya, kenapa? Akan ada yang milih ya. Nanti cari calon presiden yang tidak hanya baik tapi juga punya kemampuan. Dan kalau milih capres, nanti tidak hanya lihat capresnya, tapi lihat juga wakilnya siapa. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu umur presidennya, baru juga dilantik, ternyata malaikat maut jemput, baru 2 hari dilantik, meninggal. Yang naik siapa? Wakilnya. Nah, siapa dia? Kalau dia orang yang soleh, ya nggak apa-apa. Yang repot kalau orangnya nggak punya iman. Udah itu sebel ke Islam. Padahal Indonesia negara mayoritas terbesar di dunia umat Islamnya. Nanti dipimpin oleh yang tidak suka ke Islam, itu bisa babak belur nanti kitanya. Betul? Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi saya khawatir bakal terjadi orang-orang tidak suka dan ada kerusuhan. Kalau rusuh semua rugi, benar? Saya bukan orang partai politik, nggak ngomong belakang politik, ya. Ini mengomong dakwah aja. Sama pilih wali kota, gubernur, bupati, lihat siapa wakilnya. Karena ternyata seperti di salah satu itu, jadi wali kota belum tamat pindah, wakilnya ternyata yang beda keyakinan. Apa? Sekarang DKI emang kenapa DKI? Capres, wakilnya kafir. Oh, saya mau nggak ikut campur. Saya mah ngasih tahu. Enggak, saya mah mau ngedoain Pak Jokowi supaya bisa menyelesaikan amanahnya dengan baik. Itu doa baik kan? Saya mendoakan Pak Jokowi supaya bisa menyelesaikan amanahnya karena pasti dituntut di sisi Allah. Juga mendoakan Pak Jokowi supaya bisa menunaikan janjinya karena janji itu dituntut. Gitu. Ini doa baik kan? Ini mah gak ada urusan dengan pilpres. Saya mana doa? Nanti kalau udah selesai 5 tahun, tugas sudah beres, pengalamannya sudah banyak, mungkin memimpin negaranya juga tidak akan dikejar-kejar oleh hutang. Betul? So, sekarang Bapak Keramas belum selesai, baru Supado terus pergi dengan lainnya. Masuk gigi ada ini, kan repot. Kasihan kalau nggak selesai, pasti nanti dikejar-kejar di mana-mana. Sekarang juga kan sudah mulai. Oh, ini pemimpin ingkar janji tuh karena memang belum selesai. Saran saya ya, pemimpin itu dengar. Emang yang paling bagus pemimpin yang paling kuat iman, islami, ngerti agama. Tapi kalau nggak dapat pemimpin yang sekualitas itu, pemimpin itu beda dengan yang dipimpin. Jadi jika mau suatu urusan Jikalau suatu urusan diserah, jikalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazilsa timbulah kehancuran. Baik itu bagus tapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Contoh di pesantren, banyak santri yang baik-baik akhlaknya, tapi kalau saya punya helikopter, saya pasti nggak minta santri ini, ya. Karena walaupun baik, kalau nggak bisa jadi pilot, saya nggak enak. Karena helikopternya dikotong kemana-mana kan kurang wibawa. Jadi kayak sisingan, ya. Walaupun dia belum paham agama dengan baik, tapi dia orangnya adalah profesional, pilot. Kata kuncinya pemimpin itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan bagusnya pemimpin itu, Indonesia itu negara besar ya, 240 juta Sabang sampai Merauke, besar ini. Umat Islam terbesar di dunia. Jadi enggak cukup dipimpin hanya oleh orang yang terkenal, enggak cukup, tapi mampu. Dan ingat, nahkoda yang hebat itu nahkoda yang pernah mengarungi badai samudra. Kalau masih di kolam, ya, apalagi pakai perahu-perahu yang ada bebek-bebekan, itu belum bisa untuk bisa menyelesaikan. Ini serius, ya. Sama, jadi kiai juga. Matangnya kiai bukan dengan populer. Matangnya seorang ulama kalau ngadepin ilmu kelapa. Udah nyobain dijatuhkan dari pohon? Ustaz belum ya? Nanti rasain dulu ya. Kalau masih hanya di TV ngomong ceramah sana sini serba enak, belum keluar saripatinya. Kata guru saya, harus coba itu dicaci, karena sunahnya begitu. Pahit, getir, dipermalukan, dikucilkan. Nah, itu ilmu keluar rasa-rasa. Kalau hanya baru dipuji-puji, belum. Belum nyobain nikmatnya dicaci. Dijatuhkan dari pohon, sudah dijatuhkan, dicambakin. Kelapa kan gitu mah, nggak ada kelapa jatuh pelan dengan enggak. Udah jatuh juga dijemputnya teh nggak kayak dicukur. Udah dijemput digetok, nggak ada getok kelapa pelan, nggak ada sambil makan gitu. Udah digetok dicungkil, udah dicungkil disisir, udah disisir parut, udah diparut. Kalau udah nyobain begitu sari pati udah keluar. Udah stres. Makanya ustaz-ustaz yang ke TV itu harus sangat ekstra hati-hati. Oh iya, insyaallah. Wah. Dan itu ustaz yang nyobain. Kenapa jadi meriang-meriang? Ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu, alhamdulillah ambil dari kelapa. Diperas dulu kelapa santan yang enak loh. Silakan satu dua. Kau lebih. Kau lebih baik dari saya kan. Masuk. Nanti ujung mana lagi mau? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hawar Saputra dari Tangerang. Ya, kodenya Pak. Oh ya. Yang ingin kami tanyakan Pak mengenai tentang kepemimpinan, yang saya tahu memang di situ dijelaskan di surat yang kelima Al-Maidah ayat 51 kalau saya. Pertanyaannya jangan. Oh, maaf saya akan bacakan dulu. jangan kau mengambil pemimpin yaitu seorang Nasrani atau Yahudi, artinya kafir. Yang kami ingin tanyakan, sebatas mana kafirnya itu dan yang mana yang disebut kafir itu? Yang kedua, bolehkah kita mengambil upah dari membaca Al-Quran di satu salah satu orang yang sedang kehausan, dan bolehkah kita mengambil upah atas membaca khutbah Jumat? Itu pertanyaan kami. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabin. Saya jawab. Ya, benar ya? Iya benar. Ada yang belum sanggup saya jawab, ada yang belum tahu saya jawab, siapa tahu Ustaz bisa jawabkan. Siapa tahu Ustaz, insyaAllah. Yang pertama, yang kedua ketiga dulu ya. Yang kedua ketiga, boleh enggak kita mengambil upah mengajar ngaji atau khutbah atau ceramah? Orang yang mengajar ngaji atau mengajarkan Al-Quran kepada muridnya, oh baik. Kalau untuk itu mengambil upah untuk orang yang kematian baca Al-Quran, apalagi yang tiap malam, kemudian dikelompokkan, di-manage 7 orang selama 7 hari, lalu 7 juta, maka itu hukumnya tidak boleh. Karena orang sudah susah, usahain lagi. Yang bagus di dalam berbagi riwayat adalah kita yang bantu. Dan kita doakan saja tidak harus ada 7 hari begitu berturut-turut, apalagi kekuburan. Nah, ini di, saya masih banyak lihat di daerah sekitar sini tapi agak jauh. Nah itu na'udzubillah. Nah, kalau mengajar mengaji atau mengaji diundang untuk membaca tilawah kemudian dari jauh diongkosi, boleh ya. Kasihan kan kalau pulang nggak bisa nyongkos. Itu yang pertama. Yang keduanya, khutbah maka tidak beda dengan orang mengajar di kampus atau di sekolah. Mereka adalah guru, mereka adalah orang yang apa namanya mengeluarkan energi tenaga dari kemampuannya, maka orang ini sama dengan pekerja. Kalau orang pekerja, maka dia berhak mengambil apa yang diupahkan. Yang tidak boleh yang menentukan tarif, nanti saya ubah kasih ya 2 juta, nanti saya kira sekali ya 6 juta, maka tidak boleh. Karena rezeki itu adalah mutlak milik Allah untuk menentukan rezekinya kepada kita. Saya kira itu yang kedua ketiga, yang pertama saja doa. Apalagi yang belum saya jawab. Yang pertama, pemimpin kafir. Ya, kita tidak boleh memilih pemimpin yang mengingkari Allah dan juga memiliki teman karib yang mengingkari Allah, karena kita akan terbawa. Pemimpin yang mengingkari Allah ya tidak akan menuntut kita jadi dekat dengan Allah. Tapi kalau muamalah tidak apa-apa. Beda agama tidak harus kita sebel kepada mereka, bukan? Ya, beda agama tetap saja kita harus rahmatan lil alamin. Rasulullah juga asalnya Islam sendirian. Lalu bagaimana yang lain tertarik ke Islam? Makanya ketika ada zaman sweeping, ada yang sweeping karena bule, para bule nanya. Why? Mengapa you sweeping me? Because you bule. Kata orang bule, what's wrong? Apa yang salah? Bule is not my choice, man. Bule bukan pilihan saya. Ini adalah pilihan Allah. Tanya ke Allah, kenapa saya dibikin bule? But because you are American, itu juga bukan pilihan saya. Saya tidak pesan lahir di Amerika. Saya ini gak tahu Islam. Saya dengar Islam bagian yang jelek-jelek. Terus datang saudara orang Islam, malah saya di sweeping. Saya bilangin sama Allah nanti, ha? Bukannya saya diajarin, malah dianiaya. Saudara tanggung jawab, udah tahu Islam duluan, udah diislamkan oleh Allah. Ajarin saya, kasih saya contoh, bantu saya paham Islam. Bukan di sweeping dan dimusuhin. Di akhirat nanti saya bilangin loh sama Allah. Oh itu maripat ya. Mau jadi mikir sih. Ya mak, ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jasadnya tidak nih? Ya. Iya, kalau nanya kalau pemarah katanya kan termasuk orang yang zolim, kita terpaksa dan kesehatannya terganggu. Nah, kita ini masalahnya penyakit itu ya. Ini saya gara-gara sakit, gara-gara darah tinggi, gara-gara kamu. Itu bukannya apakah penyakit itu gara-gara manusia? Apa emang berasal dari Allah? Tunggu dulu. Tenang. Jadi gimana dikurangi itu? Jadi gimana itu ibu ngomong sama siapa baru bilang sama anak sama siapa? Ayo. Ya, mau nanya Pak A gitu kan masalah itu ya pemarah itu termasuk pemarah apa enggak? Masalah ini apa tuh kesehatan? Katanya kan penyakit juga pengaruh ke kesehatan gitu. Penyakit pengaruh ke kesehatan itu udah pasti bu. Maksudnya gimana ibu teh jangan bikin saya marah bu. Ibu teh nanya apa penyakit yang bikin marah atau marah jadi penyakit gitu maksud ibu bukan? Nah. Ya saya sakit gara-gara kamu. Oh, ininya apa tuh? Kamu teh siapa saya? Gara-gara kamu ya. Emang ibu ngapain aja sama Hasil? Ya kalau saya sih ya mungkin saya kalau kita dapat penyakit itu kan musibah itu kan dari Allah gitu ya. Nah apakah makanya satu kali itu penyakit itu pengaruh dari kita manusia apa memang udah dari Allah? Begini bu, penyakit itu ada dua jenis. Ada penyakit yang memang Allah udah ngerencanain kita bakal sakit. Tapi ada juga sakit karena dosa kita. Karena kitanya melakukan sesuatu, nah Allah akan menggugurkan dosa kita lewat sakit itu. Tapi dua-duanya izin Allah. Misalkan ada ibu mabok aja ya atau suami lah, itu maunya kan ya. Ya suami mabok gara-gara kamu dia jadi penyakitan. Nah, sebetulnya boleh jadi ini diundang oleh pelakunya sendiri. Mungkin ya ada dosa apa gitu yang Allah akan mengambil dosa-dosa itu diampunnya lewat sakit. Sehat sakit itu sama aja bu, dua-duanya karunia Allah. Ya, mana yang bisa membuat dekat dengan Allah itulah yang baik. Tapi kita harus ingin sehat dan berusaha sehat. Tapi kalau udah ditakdirkan sakit ya nggak apa-apa, terima aja. Pasti baik. Kasihan atau dokter, ya dia nyuntik siapa? Masa saling nyuntik? Dokter kan ladang amalnya adalah nolong orang sakit. Bukan ladang rezekinya saja ya, tapi ladang amal. Dan dengan sakit kita bisa nambah ilmu. Dengan sakit nambah teman. Dengan sakit kita tahu orang-orang yang perhatian. Dengan sakit kita doanya jadi doa seperti doa malaikat mustajab. Banyak rahasia sakit. Terakhir, ini rasanya makin penuh sekarang ya. Alhamdulillah. Ya Allah yang menggerakkan. Bapak silakan terakhir. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz untuk menyampaikan saran, pendapat dan pertanyaan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah pemarah seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Itu memang di dunia ini sudah tidak punya tempat. Tekanan kekiri mungkin sudah tidak ada lagi menyambung. dengan orang lain. Tapi kemarahan yang diterjemahkan seperti itu kejamnya. Tapi kan ada ungkapan bahwa manusia itu ada batasannya. Sabar itu ada batasannya. Dengan ungkapan itu gimana? Nah itu siapa yang ngasih ungkapan itu permasalahannya? Kita sering mendengar seperti itu. Kalau memang ungkapan itu salah, saya sering mendengar begitu itu bukan pendapat seorang apa ahli bukan Ustaz. Saya pernah mendengar seperti itu. Aa jangan nanya siapa dulu yang marah. Siap sedikit senjata di tempat tertuan ya. Terus kemudian di dalam ayat juga dinyatakan fadlullah rahmatin minallahi ta'ala walaupun tafadhan ghalidhal qalbi ghalid. Itu berarti sudah ada orang yang keras kepala, keras hati. Tapi yang jelas tadi sudah dijawab, sebetulnya itu tadi menanya marah itu dari siapa? Dari Allah atau dari manusia atau dari setan? Ghalib, jadi keras hati itu memang setan sebenarnya. Akan tetapi di sini bisa diobati. Nah kemudian pertanyaan saya, di sana antara ketegasan dengan marah itu bedanya apa? Kan ada orang yang tegas itu suaranya kencang sekali. Tapi ini kalahin, coba lah ketegasan itu disampaikan dengan lemah lembut, bisa nggak kira-kira? Itu yang kedua. Cukup pak, waktunya habis. Siap, terima kasih. Terima kasih pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang Allah perintahkan kecuali pasti baik untuk kita. Sudah pasti. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang baik dan yang buruk. Nah yang baik untuk kita adanya pada perintah Allah. Yang buruk untuk kita adanya pada larangan Allah. Jadi kalau kita sudah dengar ini perintah sahih, kejar itu. Karena pasti baik walaupun belum mengerti. Ya. Seperti la taqtab, jangan marah. Ini udah pasti baik nih. Kejar. Nah, untuk bisa menjadi orang yang tidak atau yang bisa mengendalikan marah, itu tidak cukup hanya dengan mendengar ceramah. Nah, informasi tingkatannya hanya bisa sampai tahu. Tahu tidak cukup untuk berubah. Harus belajar lebih banyak, naik ke paham. Hei, kamu jangan marah, saya juga tahu. Nah itu ya, tahu dia sambil marah kan. Nah ini yang kita lakukan sekarang ini meningkatkan dari tahu agar lebih paham. Tidak cukup, ini cuma sejarah. Harus baca bukunya, harus tahu dalil-dalil Quran, hadis, lihat efeknya, yang pemarah bagaimana, yang menahan marah bagaimana. Makin paham, ini energinya makin besar untuk masuk ke tahap ketiga namanya mujahadah. Jadi kalau nggak pakai latihan tuh nggak bisa kayak naik sepeda. Tahu naik sepeda tuh begini, begini, ya. Belajar sepeda tahu rem tuh begini, persepeda. Tapi kalau nggak pernah dinaikin sepedanya, dia nggak pernah bisa jadi ahli naik sepeda. Pulang dari sini ya mak, pak, siapkan di rumah itu papan. Tiap kali marah, tancepin paku. Marah lagi, anak-anak kalian. Ibu, bibi, lihat berapa paku yang tancep. Kalau mau minta maaf, tiap kali minta maaf, cabut pakunya. Mas, saya mohon maaf tadi saya tidak sopan, ya bu. Anak-anak, ibu tadi gak selayaknya marah-marah kayak gitu. Maaf ya, cabut. Bi, maaf ya, tadi saya marah. Saya tadinya hanya lepas bunga sama bibi itu, tapi ya potnya ke bawah. Habis tuh, minta maaf dicabutin, pakunya habis. Yang tidak habis apanya? Lupa. Gimana obatnya? Antara memaafkan dan melupakan. tidak hakli memaafkan di sini, tapi melupakan itu tidak segampang memaafkan. Benar, luka di sini. Gitu Pak, selamat bermujahadah. Mau tahu supaya tidak banyak marah, jangan banyak keinginan. Jadi banyaknya keinginan itu salah satu potensi banyaknya marah. Ya, pokoknya kalaupun punya keinginan harus jadi jalan bersyukur dan siap yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Kepada caleg yang gak keterima, ini sama ya. Sudah habis kulit, emang udah waktunya habis Pak. Pokoknya beli dia itu udah rezekinya tukang spanduk dan sesingri itu. Mulai lagi dari bawah lagi ya. Semuanya ada episode. Terima kasih Ustaz. Ya, baik lagi. Alhamdulillah.